Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar. Qala al-muallif qala Allahu ta'ala ويمنعون الماعون والمراد ما يستعير الجيران من بعضهم كالأواني والقدور ونحو ذلك فقد ذمهم الله سبحانه لمنعهم العارية. Berkata المؤلف Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ini menyebutkan dalil berikutnya tentang disyariatkannya, disunnahkannya al-ariyah, memberikan pinjaman barang kepada saudaranya yang membutuhkan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa yamna'una al-ma'un, dan mereka orang-orang yang tercela, mereka menahan dari memberikan pinjaman kepada tetangga-tetangganya. Wal muradu, yang dimaukan dalam ayat ini, ma yasta'irul jiranu min ba'dihim, yang bisa dipinjam dari tetangga oleh tetangga yang lainnya. Ada tetangga yang membutuhkan pinjaman, dia ini menahannya, tidak memberikan pinjaman sama sekali. Padahal tetangganya membutuhkan. Sementara yang akan dipinjam itu sementara nganggur, tidak dibutuhkan oleh yang memilikinya. Kal awani wal quduri wa nahwi dzalik, seperti misal bejana, perabot rumah tangga. Demikian pula al kudur, alat-alat masak yang bisa dipinjam, namun mereka menahannya. Faqad dzammahumullahu subhanahu liman'ihimul 'ariyah. Allah tabaraka wa taala mencela mereka karena mereka menahan barang-barang tersebut, tidak meminjamkannya. Qala fadalla dzalika ala annaha mustahabbatun mandubatun ilaiha, mandubun ilaiha. Maka ayat ini, demikian pula yang sebelumnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ayat ini menunjukkan bahwasanya al-'ariyah, memberikan pinjaman barang kepada saudaranya yang membutuhkan, mustahabbah, itu disenangi, mandub, dicintai, disyariatkan dalam Islam. Wa rawa Sufwan bin Umayyah radhiyallahu an anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ista'ara minhu adru'an yauma Hunain. Dan diriwayatkan Sufwan bin Umayyah radhiyallahu an, beliau meriwayatkan kejadian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ista'ara minhu adru'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminjam kepada Sufwan bin Umayyah adru', peralatan perang, baju-baju perang, perlengkapan perang. Apakah baju besinya atau yang penutup kepalanya? Yauma Hunain, ketika terjadi peperangan Hunain. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرسا من أبي طلحة رضي الله عنه. Dan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau menyebutkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ista'ara, meminjam, min Abi Talha, ista'ara farasan, meminjam kuda dari Abu Talha radhiyallahu an. Di samping nas dalil dari Al-Qur'an juga perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminjam sesuatu yang dibutuhkan dari sahabat-sahabatnya. Hal ini menunjukkan bahwa itu disyariatkan, disunnahkan. Apakah mungkin bisa sampai pada tingkatan wajib? Para ulama menyebutkan ada kalanya meminjamkan barang kepada seseorang sampai pada tingkatan wajib apabila terkait atau berkaitan dengan keberlangsungan hidup orang tersebut. Seperti misal kita kebetulan punya tabung oksigen yang biasa digunakan di rumah sakit-rumah sakit itu untuk memberikan bantuan pernafasan kepada mereka-mereka yang sesak nafas. Mungkin sebelumnya kita pernah mengalami sesak nafas, kemudian kita membeli tabung oksigen tadi untuk persiapan. Tiba-tiba saat tabung oksigen tersebut tidak terpakai oleh kita, ada tetangga kita yang sesak nafas dan sangat membutuhkan bantuan oksigen tadi. Dia meminjam dari kita. Maka dalam kondisi yang seperti ini wajib bagi yang memiliki tabung oksigen tersebut ataupun alat-alat kesehatan yang lainnya untuk meminjamkan kepada saudaranya sampai pada tingkatan wajib. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan keberlangsungan hidup seorang muslim. Dan ada kalanya haram, ada kalanya meminjamkan suatu benda kepada orang lain haram. Kapan itu? Ketika dia gunakan dalam perkara maksiat. Pinjam parang panjangmu ya, yang tajam itu. Untuk apa? Saya ingin bacok si fulan di sana. Jengkel saya sama dia. Haram, enggak boleh. Enggak boleh kita pinjamkan. Hukum asalnya ketika kita tidak mengetahui itu akan digunakan untuk apa, umumnya digunakan untuk hal yang bermanfaat boleh. Mungkin untuk nebas, mungkin untuk memotong dahan. Oh ya sudah ini nah, parang saya tajam, kuat. Jangankan batang mangga, pohon bambu saja parang ini masih mampu dan tidak mengapa. Silakan bawa. Begitu barang tadi sudah, parang panjang yang tajam tadi sudah dibawa, sampai berita kepada kita bahwa si fulan dan si fulan berkelahi. Bahkan si fulan sudah bawa parang panjang. Oh itu tadi parang dari saya. Ketika kita tahu harus segera bergerak mengambilnya dengan paksa dari orang tersebut. Karena kalau tetap kita biarkan haram. Termasuk dalam at-ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Qala al-mas'alatu tsaniyatu syurutuha. Permasalahan yang kedua yang membahas tentang syarat-syarat sahnya transaksi atau diperbolehkannya pinjam meminjam. Sebagaimana sudah kita lewati pada pembahasan yang lalu bahwasanya al-ariyah itu berbeda dengan al-wadi'ah. Sama-sama barang itu terpisah dari pemiliknya, pindah kepada pihak kedua orang lain. Al-wadi'ah menitipkan pemilik barang, menitipkan barang kepada saudaranya. Dan saudaranya menjaga barang tersebut untuk kemanfaatan pemiliknya. Ini wadi'ah. Afwan, ana ingin safar nitip motor ini ya. Mungkin setengah bulan lah nanti ana balik ana ambil. Barang itu dipindah tangankan dari si fulan A sebagai pemilik motor kepada si fulan B, tetangganya. Barang tersebut dijaga oleh si B untuk kemaslahatan pemiliknya si A karena dia sedang safar, khawatir motornya itu rusak, khawatir motornya dicuri dan sebagainya. Kalau seandainya dibiarkan di rumahnya saja, maka dijaga oleh si B demi untuk kemaslahatan, kemanfaatan si A. Sedangkan al-ariyah, barang itu milik si A, pindah tangan kepada si B untuk kemanfaatan si B tadi. Untuk kemanfaatan yang meminjam. Afwan, ana ingin safar. Ana butuh kendaraan. Boleh ana pinjam motor antum? Lebih kurang seminggu lah. Al-fadol ini, bawa motor ana ada dua. Yang satu ini juga nganggur. Nah, bawalah. Pilih, silakan antum pilih yang mana. Dipindah tangankan motor tersebut dari tangan pemiliknya si A kepada tangan peminjam si B. Dijaga oleh si B, tapi untuk kemanfaatan si B. Ini namanya ariyah. Dan akan disebutkan nanti perbedaan hukumnya juga. Akan diketahui di sana hukum atau beberapa hukum antara perbedaan antara al-wadi'ah dengan al-ariyah. Di antaranya, apabila wadi'ah tersebut rusak, barang titipan itu rusak tanpa sebab ta'addi atau tafriq, tanpa sebab yang dititipi itu melakukan sesuatu yang melampaui batas atau menggampangkan, maka dia tidak terkena tuntutan untuk mengganti. Ini barang titipan, saya hanya dititipi, rusak dia karena dengan istilah mereka bencana alam. Bukan karena unsur kesengajaan, bukan saya bermudah-mudahan, enggak. Ini sudah saya simpan di tempat selayaknya motor itu disimpan, sebagaimana saya juga menyimpan motor saya. Terjadi gempa bumi, terjadi tanah longsor dan sebagainya, rusak motor tersebut bersamaan dengan bagian rumah saya yang rusak lainnya. Apakah dia dituntut? Jawabannya enggak. Adapun barang pinjaman al-ariyah, sebahagian ulama berpendapat anna sahibaha anna al-musta'ira yadman mutlaqan. Yang meminjam itu dia mengganti kerugian secara mutlak. Apa maknanya mutlakan? Maknanya baik kerusakan pada barang itu karena unsur kesengajaan dia tidak menjaganya dengan baik atau membiarkannya di tempat yang terlantar, atau dia jaga dengan baik, dia simpan, terjadi, tetap terjadi kerusakan, maka al-ariyah, barang pinjaman tadi harus tetap dikembalikan. Di sini kita ketahui perbedaan antara al-wadiyah dengan al-ariyah. Dan pendapat yang lainnya menyatakan bahwasanya al-ariyah hukumnya sama dengan al-wadiyah apabila si peminjam tidak melakukan ifrat ataupun tafrid atau ta'addi, maka dia tidak mengganti rugi kerusakan yang terjadi pada barang tersebut. Misal, dia pinjam motor, berkendara, sudah normal dia berkendara di jalurnya dengan safety atau perlengkapan yang sudah pas. Subhanallah, ada mobil dari depan sana, supirnya ngantuk, ngebut, tiba-tiba numbur si motor ini tadi. Terjadi kerusakan pada motor. Apakah dia harus mengganti? Jawabannya enggak. Karena kerusakan itu bukan dengan unsur kesengajaan. Dan pemilik barang sudah mengizinkan untuk barangnya dipinjam oleh pihak yang kedua. Sehingga tidak ada tuntutan ganti rugi. Baik, kita lanjutkan. Al-mas'alatu tsaniyatu syurutuha. Permasalahan yang kedua yang membahas tentang syarat-syarat sahnya terjadi al-ariyah. An yakuna al-mu'iru wal-musta'iru ahlan lit-tabarru'i syar'an. Wal-'ainul mu'aratu milkan lil-mu'iri. An yakuna al-mu'ir, orang yang memberikan pinjaman, wal musta'ir, dan yang meminjam, ahlan litabarru', adalah orang-orang yang boleh berdonasi syar'an, secara syar'i, boleh memberikan bantuan. At-tabarru' di sini artinya boleh dia berdonasi, boleh dia berta'awun, boleh dia memberikan bantuan. Ini syarat yang pertama. Orang yang memiliki barang secara syar'i boleh bagi dia untuk berdonasi. Bagaimana kalau seandainya dia tidak boleh berdonasi? Maka tidak boleh, enggak sah pinjam-meminjam tadi. Misal ada orang gila, Majnun. Kaya raya dia, banyak hartanya, peninggalan dari orang tuanya atau keluarganya sebagai warisan. Tapi posisi dia gila, Majnun. Yang menjaga adalah walinya. Pinjam barang kepada dia, saya pinjam motormu ya. Atau Safih, Majnun mungkin terlalu fatal kerusakan pikirannya. Ini sekarang Safih, Ghairu Rashid. Atau Sobi, anak kecil, Ghairu Akil Baligh. Kita pinjam, kamu kan punya banyak warisan, ada motormu 5, saya pinjam 1 ya. Oh ya sudah, pakai aja Mi. Motorku itu bagus-bagus, hebat-hebat, pilihlah mana yang mau dipakai. Itu warisan dari orang tua saya masih kecil belum bisa naik motor, pakailah. Gak boleh yang seperti ini. Kenapa? Karena dia laisa ahlan litabarru'. Anak kecil tadi atau safih tersebut, safih, dungu ataupun idiot atau yang semisal ini, kurang akalnya, tidak mengetahui mana baik dan buruk atas hartanya. Enggak boleh dia bertabaru, berdonasi. Sudah pakai aja, pinjam saja, bawa saja. Ini tidak diperbolehkan. Syaratnya bahwa al-mu'ir harus seorang yang benar-benar boleh secara syar'i berdonasi, memberikan bantuan. Wal-musta'ir, demikian pula al-musta'ir, yang meminjam juga secara syar'i adalah orang yang boleh berdonasi. Orang yang majnun atau safih, dia pinjam barang kepada seorang yang akil, baligh, rasyid, enggak boleh. Kalau terjadi kerusakan, maka la lauma alaih, tidak ada celaan. Yang dicela, yang melakukan kesalahan justru yang meminjamkannya. Sudah tahu orang ini safih, tahu orang ini majnun, diberi pinjaman barang. Rusak jelas. Maka tidak ada tuntutan sama sekali. Bagaimana dengan sobi? Bagaimana dengan anak kecil? Dunal bulugh wa huwal mumayyiz. Masih di bawah usia balig, di bawah 15 tahun, di bawah 13 tahun. Tetapi dia sudah mumayyiz di atas 7 tahun. Boleh ataukah tidak? Terjadi khilaf dalam permasalahan ini di antara para ulama yang rajih boleh dalam perkara-perkara barang-barang yang ringan. Sebagaimana sudah kita lewati dalam permasalahan jual beli. Orang dewasa membeli dari anak kecil atau anak kecil membeli dari orang dewasa. Boleh ataukah tidak? Jawabannya pendapat yang rajih boleh dalam perkara-perkara yang kecil, dalam perkara-perkara yang sepele, dalam perkara-perkara yang ringan. Misal ada anak kecil ketok pintu rumah kita, ya Abah Fulan, Afwan mau pinjam cangkulnya. Untuk apa? Itu mau dipakai ngoret depan rumah saya. Yang pinjam anak kecil tadi, boleh. Hal yang ringan ini, hal yang sepele, boleh dipinjamkan. Ya Abah Fulan, anak pinjam motor. Anak-anak MTQS di usia di tempat kita ini 12 tahun, 13 tahun atau anak-anak banin kelas 5, kelas 6 pinjam motor. Untuk apa kamu pinjam motor? Saya mau jalan-jalan ke sana atau saya mau ngambil barang ke sana. Enggak boleh. Kenapa? Motor itu barang yang besar, itu satu, dan yang kedua, anak-anak di usia itu secara syar'inya, secara pemerintahannya juga memang belum diperbolehkan bebas berkendara dengan kendaraan motor. Sehingga enggak boleh. Apabila terjadi sesuatu dipinjamkannya, sudah bawa sanalah. Terjadi sesuatu, kecelakaan dan sebagainya, yang menanggung akibatnya adalah yang memiliki barang tersebut. Qala wal ainul mu'aratu mulkan lil mu'iri, sedangkan barang yang dipinjamkan itu, wal ainu al mu'arah, barang benda yang dipinjamkan benar-benar merupakan milik sah dari yang meminjamkannya, bukan barang orang lain. Afwan, ana pinjam angkong. Ana lihat di samping rumah antum ada angkongnya. Oh ya sudah, pakai aja. Padahal itu dia pinjam dari saudaranya. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Afwan, pinjam sepeda antum. Oh fadhal, pakailah. Padahal sepeda itu dia pinjam dari saudaranya. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Harus yang memberikan pinjaman tadi adalah pemilik langsung. Kecuali pada contoh tadi, diberi izin. Pakailah motor ini, saya safar, nganggur motor ini, pakailah. Atau siapa yang ingin pinjam sama antum, silakan pinjami dia. Kalau ada izin seperti ini, boleh. Tsanian yang kedua, antakunal ainul mu'aratu mubahatun naz'i. Fala tasihul i'aratu lighina'in wa nahwihi. Wala tasihu isti'aratu ina'in min dahabin aw fiddatin lishirbi fihi. Wakadha sa'iru ma yuhramu lintifa'u bihi syar'an. Yang kedua, syarat bolehnya terjadi pinjam-meminjam, antakunal ainul mu'arah, barang yang dipinjamkan itu, mubahatun naf', kemanfaatannya adalah mubah. Pinjam parang untuk nebas, pinjam cangkul untuk mencangkul, pinjam alat untuk bekerja dan sebagainya. Kemanfaatan dari barang yang dipinjam itu mubah, maka boleh. Fala tasihul i'aratu lighina'in wa nahwihi, maka tidak diperbolehkan meminjam sesuatu untuk bermain musik. Afwan, ana pinjam gergaji, pinjam parang, pinjam alat yang lainnya untuk apa? Saya mau cari bambu. Bambu untuk apa sama kamu bambu? Saya mau buat seruling yang ditiup dengan cara-cara tertentu, dengan intonasi tertentu sehingga tercipta suara lagu. Nggak boleh yang seperti ini, nggak boleh. Walaupun hukum asal dia meminjam barang, meminjam parang, gergaji untuk mencari bambu itu mubah, tetapi ketika kita tahu ternyata bambu itu yang dipinjamnya adalah untuk membuat seruling, satu di antara alat-alat musik, maka ini haram, tidak diperbolehkan. Wa nahwu, atau yang semisalnya. Wala tasihu isti'aratu ina'in min dhahabin aw fiddatin li syurbi fihi. Demikian pula tidak diperbolehkan meminjam wadah bejana yang terbuat dari emas ataupun perak untuk wadah makanan dan minuman. Dia akan kedatangan tamu, tamunya itulah tamu-tamu istimewa, tamu-tamu dari pemerintah pusat. Untuk memuliakan mereka, dia siapkan piringnya yang terbuat dari perak untuk buah-buahan. Dia sediakan cangkir-cangkir kecil yang dari emas untuk minum minuman, untuk wadah minuman dan yang semisal itu, yang terbuat dari emas ataupun perak untuk wadah makanan, ini juga haram, tidak diperbolehkan. Wa kadza sa'iru ma yuhramu lintifa'u bihi syar'an, demikian pula segala hal yang diharamkan kemanfaatannya secara syar'i juga haram, tidak diperbolehkan. Allahu a'lam bissawab. Adapun poin yang ketiga, insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.